Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ma'ashir al-ikhwah حفظكم الله. نعم. قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان النجدي رحمه الله، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. إن الإنسان لا في خسر إلا الذين إلا لنا نعم. والدليل katanya beliau, dan dalilnya, yang dimaksud dalil di sini atas empat perkara yang telah disebutkan oleh Syekh, yang wajib diketahui bagi setiap muslim dan muslimah. Empat perkara yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ilmu, yaitu mengetahui Allah, mengetahui Nabi-Nya, dan mengetahui agama Islam dengan dalil. Kemudian yang kedua, beramal dengan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, berdakwah. Kemudian yang keempat, bersabar di dalam menjalankan dakwah. Dari empat permasalahan yang penting untuk diketahui, baru Syekh menyebutkan dalilnya. Kata beliau, wad-dalil qawluhu ta'ala. Kemudian Syekh menyebutkan dalil dengan sebuah surat yang insya Allah sudah dihafal oleh kaum muslimin, yaitu surat Al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal-asr. Innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di dalam ayat yang pertama, wal asr, demi al asr. Pada ayat yang pertama ini insyaallah ta'ala kita akan menyebutkan tiga faedah. Faedah yang pertama dari ayat yang telah disebutkan oleh muallif di dalam kitab Al-Usul Al-Thalatha, wal-asr, waw di sini adalah harful qasam. Faedah yang pertama, bahwasanya waw merupakan huruf yang dipergunakan di dalam bahasa Arab untuk bersumpah. Nah, di antaranya yang terdapat di dalam ayat ini, wal-asr, demi al-asr. وحروف القسم ثلاثة. Dan huruf yang dipergunakan untuk bersumpah di dalam bahasa Arab itu ada tiga. Yang pertama yang terdapat dalam ayat ini, waw. Kemudian ad-da. Kemudian yang ketiga, al-ba. Al-waw seperti wallahi. Wa-ta seperti tallahi. Walba seperti billahi. Nah, ketiga huruf ini merupakan huruful qasam, huruf yang dipergunakan untuk bersumpah. Perbedaannya, kalau ba yajib iktiranuha bil fi'l. Harus bersama dengan kata kerja. Kata kerja tersebut bisa di depan, bisa di belakang. Ini kalau kita menggunakan huruf ba di dalam bahasa Arab. Seperti ahlifu billah. Aku bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Di sini pakai huruf ba. Harus ada kata kerja sebelumnya atau setelahnya. Contohnya seperti billahi ahlif. Demi Allah aku bersumpah. Demi Allah aku bekerja. Demi Allah aku akan berjalan. Jadi kalau huruf ba, menggunakan huruf ba di dalam bersumpah harus digandengkan dan bersama dengan fi'il, kata kerja. Bisa diletakkan di depan dan bisa diletakkan di belakang setelah sumpah tersebut. Ini huruf ba. Adapun huruf ta dan huruf waw tidak disyaratkan harus adanya fi'il. Tidak disyaratkan adanya kata kerja. Bisa kita langsung menyebutkan wallahi. Dan bisa kita langsung menyebutkan tallahi. Tapi kalau billahi harus ada fi'il, kata kerja sebelumnya atau setelahnya. Ini faedah yang pertama di dalam permulaan ayat wal asr. Bahwasanya waw merupakan huruful qasam. Merupakan huruf yang dipergunakan untuk sumpah. Kemudian faedah yang kedua di ayat yang pertama ini, wal asr, di sini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menggunakan nama al-asr. Dan ini adalah makhluk. Al-asr merupakan namanya makhluk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala boleh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk bersumpah dengan makhluk apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh untuk bersumpah dengan makhluk apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu duha, wadduha. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menggunakan nama matahari, wasyams, wasyamsi wadduhaha. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menggunakan malam, wal-layli idha saja. Nah, di sini Allah subhanahu wa ta'ala boleh dan berhak untuk bersumpah dengan makhluknya. Nah, di sini apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah bersumpah dengan menggunakan salah satu nama makhluk, ini menunjukkan kepada kita dua hal akan makhluk tersebut. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah bersumpah dengan menggunakan nama makhluknya, menunjukkan kepada kita dua hal akan makhluk itu. Atau dua perkara akan makhluk itu. Yang pertama, tasyrifan lil muqsam. Menunjukkan mulianya makhluk yang dijadikan sebagai sumpah. Yang pertama menunjukkan syaraf, kemuliaan. Makhluk itu. Nah, contohnya, wattini wazaitun. Demi tin, demi zaitun. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama buah. Menunjukkan kepada kita bagaimana mulianya buah tersebut. Buah tin dan buah zaitun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah bersumpah dengan menyebutkan nama makhluknya, menunjukkan kepada kita tanbihan li'idhami sya'nih. Menjelaskan betapa agungnya, betapa besarnya kedudukan makhluk itu. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya. Menunjukkan kepada kita apa? Betapa besar dan betapa agungnya makhluk itu. Kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah wattur. Demi bukit tur. Wa kitabin mastur. Dan demi kitab yang telah ditulis. Fi rakin mansyur. Pada lembaran-lembaran yang terbuka. Wal baitil ma'mur. Wal baitil ma'mur. Dan demi Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur ini apa? Merupakan Ka'bahnya penghuni langit. Ka'bahnya para malaikat. Sebagaimana Baitul Haram, Ka'bahnya umat manusia di muka bumi. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menggunakan Baitul Ma'mur. Menunjukkan kepada kita betapa agungnya kedudukan makhluk itu. Nah, dan sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk bersumpah dengan nama makhluknya. Adapun makhluk, la yajuzu an yaqsima bil makhluk. Berbeda dengan makhluk, apabila bersumpah tidak diperbolehkan menggunakan nama makhluk. Barang siapa yang membolehkan untuk bersumpah dengan nama makhluk, berarti dia telah mengkiaskan dirinya dengan Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala boleh bersumpah dengan nama makhluknya. Kalau ada makhluk yang bersumpah dengan nama makhluk, berarti dia mengkiaskan dengan Rabbul Alamin. Hadza la yajuz, dan ini tidak diperbolehkan. Sehingga kita apabila bersumpah harus dengan menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adraka Umar ibn al-Khattab wa huwa yasiru fi ruqbin. Kata Ibnu Umar, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati Umar ibn al-Khattab yang pada saat itu Umar sedang mengendarai, sedang berjalan di atas kendaraannya, sedang berjalan di atas untanya. Dan pada saat itu Umar ibn al-Khattab yahlifu bi abi, bersumpah dengan menggunakan nama bapaknya, mengatakan wal Khattab, demi Khattab, maksudnya bapaknya, bapakku, berbangga-bangga dengan nama orang tua ataupun kakek nenek moyang. Bahkan dipergunakan untuk bersumpah. Dia mengatakan wal Khattab, demi al Khattab. Apa sabda Nabi alaihi salatu wasallam, apakah dibiarkan? Tidak. Ditegur oleh Rasulullah sambil mengatakan ala innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kalian untuk bersumpah dengan menggunakan nama bapak-bapakmu. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang bagi kalian untuk bersumpah dengan menggunakan nama ayah-ayahmu. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Maka barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala atau diam. Kalau mau bersumpah dengan menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala, kalau tidak, diam. Jangan bersumpah. Ini larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam hadis yang lain, man halafa billahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah bi ghairillah dengan menggunakan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Ini larangan dalam Islam bagi kita untuk bersumpah kepada makhluk. Walaupun makhluk tersebut adalah benda ataupun manusia yang paling terhormat. Walaupun itu adalah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Tidak diperbolehkan kita bersumpah dengan menggunakan nama Nabi. Dan begitu pula tidak diperbolehkan bagi kita untuk bersumpah dengan nama, contohnya Baitullah wal Ka'bah, tidak diperbolehkan. Tapi boleh kita mengucapkan wa Rabbil Ka'bah atau wa Rabbul Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Maksudnya di sini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bersumpah dengan nama Ka'bah tidak diperbolehkan. Tapi bersumpah dengan nama Tuhannya Ka'bah, maka bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Nah, sehingga kita tidak diperbolehkan bersumpah dengan menggunakan nama makhluk, baik itu Nabi Muhammad ataupun para anbiya ataupun para rasul, atau bersumpah dengan nama malaikat, atau bersumpah dengan nama para wali, orang-orang saleh, bahkan benda-benda mati. Ini semua larangan di dalam Islam. Yang mau bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun Allah, nah, boleh. Nah, berhak untuk bersumpah dengan menggunakan nama makhluknya. Dengan dua tujuan yang telah kita sebutkan di atas. Nah, ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, faedah yang terakhir dari ayat yang pertama ini, wal asr. Suara jelas ya ikhwan. Jelas, jelas. Naam, naam. Alhamdulillah. Faedah yang ketiga, apa yang dimaksud dengan al-asr dalam ayat ini? Apa artinya al-asr di dalam ayat ini yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan namanya? Jawabannya ikhwani hafizakumullah, al-iqsamu bil asri yashmalu umuran thalatha. Bahwasanya bersumpah dengan menggunakan nama al-asr ini mencakup tiga hal. Mencakup tiga perkara. Mencakup tiga hal. Yang pertama, bisa jadi yang dimaksud dengan al-asr di sini asrun nubuwah. Masanya Nabi. Yaitu masanya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Karena masa beliau afdhalul qurun, sebaik-baiknya masa. Karena masanya Nabi Muhammad merupakan sebaik-baiknya masa, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan masa tersebut, wal asr, demi masa. Yang dimaksud masa di sini adalah masanya Nabi alaihi salatu wasalam. Yaitu masa di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus khatamul anbiya, penutup para nabi. Dengan menggunakan risalatun 'ammah, risalah yang umum. Kenapa kita katakan risalah yang umum? Kalau rasul-rasul dan nabi-nabi sebelum beliau, mereka diutus kepada kaum-kaum tertentu, tidak umum. Mereka diutus kepada umat-umat tertentu dengan bahasa, dengan lisan mereka, dengan lisan kaumnya, dengan lisan umatnya. Di mana mereka mendapatkan risalah yang terbatas, yang ada masanya. Dan kepada kaum-kaum tertentu. Adapun risalah Muhammad, iya risalahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah risalah yang umum kepada semua umat. Dan risalah tersebut tersisa dan akan terus ada selama dunia ini dan selama kehidupan itu berjalan. Risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tetap berjalan sampai hari kiamat. Berbeda dengan risalah nabi-nabi sebelumnya. Dan risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam umum bagi semua umat yang ada. Harus mengikuti beliau. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Menunjukkan betapa agungnya dan besar kedudukan di masa itu, yaitu masa Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi yang dimaksud al-asr di sini, yaitu salatul asr, waktu asar, waktu yang sudah antum ketahui bersama, di waktu salatul asr. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu salatul asr? Karena itu merupakan asyraful awqat. Karena salat asar itu merupakan waktu yang paling mulia dalam seharinya. Yaitu waktu asar. Di antara bukti bahwasanya salat asar merupakan salat yang mulia di waktu yang mulia, kita sebutkan lima saja. Kenapa kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan salat asar, dan kenapa asar merupakan waktu yang terbaik dalam sehari? Buktinya lima perkara. atau 5 poin. Poin yang pertama, Nabi alaihi salatu wasalam selalu menganjurkan kepada para sahabat untuk melaksanakan salat asar dan menyampaikan kepada mereka fadilahnya. Ini yang pertama. Nabi alaihi salatu wasalam selalu memberikan semangat mereka untuk melaksanakan salat asar dan menjelaskan kepada mereka keutamaan-keutamaannya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jarir ibn Abdullah Al-Bajali. Kata Jarir ibn Abdullah, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailatul badr." Kata Jarir, suatu ketika kita pernah bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian tiba-tiba Nabi melihat kepada bulan yang pada saat malam purnama. Malam purnama ini bulan cahayanya amat sangat terang benderang, warnanya putih mengkilap. Nabi alaihi salatu wasalam tiba-tiba melihat kepada arah bulan di saat purnama. Kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatul badr." Wahai para sahabatku, sesungguhnya kalian akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kalian melihat bulan ini dengan terang benderang. Maksudnya di sini, bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada halangan, tanpa adanya tabir. Maksudnya di sini di hari kiamat. Di akhir. Kemudian Nabi bersabda, "Fa'in istata'tum alla taghlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu." Apabila kalian bisa untuk tidak melalaikan satu salat, atau apabila kalian bisa untuk tidak melupakan salat sebelum terbitnya matahari, maksudnya salat al-fajr, dan salat sebelum terbenamnya, maksudnya di sini salat sebelum terbenamnya matahari, faf'al, maka kerjakan. Nah, di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, salatlah kalian sebelum terbenamnya matahari. Maksudnya salat sebelum terbenamnya matahari di sini adalah waktu salatul asr. Ini perintah Nabi alaihi salatu wasallam yang Nabi senantiasa memerintahkan dan menjelaskan keutamaan. Kemudian yang kedua, bahwasanya salat al-asr merupakan sebab dukhulil jannah, sebab masuknya ke dalam surga. Salat al-asr sendiri Imam Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man shalla al-bardaini dakhala al-jannah." Barang siapa yang di dua waktu yang dingin, maka dia masuk surga. Kata para ulama, yang dimaksud dengan waktu dingin di sini adalah waktu asar. Naam, dan waktu fajar. Di ujungnya siang. Nah, waktu asar dan waktu fajar. Nah, dan barang siapa yang melaksanakan salatul asar, sebab masuknya dia ke dalam surga. Ini poin yang kedua. Menunjukkan kepada kita adanya salatul asar dan waktu asar. Kemudian yang ketiga, at-tahdzir man tarakaha. Nabi alaihi salatu wasalam mentahdzir, memperingati bagi orang-orang yang meninggalkannya. Menunjukkan betapa pentingnya salat tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man taraka salat al-asr faqad habita 'amaluh." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka telah gugurannya. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka hangus amalannya, maka gagal amalannya. Ini waktu salatul asr. Sampai Nabi alaihi salatu wasalam memperingatkan bagi yang meninggalkannya akan digugurkan amalan-amalan mereka. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, at-tahziru minat tahawuni fiha. Peringatan bagi orang-orang yang bermalas-malasan sampai mengakhirkan waktu sholat asr. Azan jam 3, sholatnya baru jam 5. Ini Nabi SAW memperingatkan bagi orang-orang yang bermalas-malasan untuk mengerjakan sholat asr. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Umar dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami', bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man fatathu salatul 'ashri fakannama utira ahlu." Dan siapa yang ketinggalan atau meninggalkan salatul asr, maka dia seperti kehilangan keluarga dan uangnya. Bagaimana sikap kita, atau bagaimana nasib kita, atau bagaimana keadaan kita apabila uang kita hangus? Uang kita dicuri, harta kita diambil, yang sengaja di dalam seolah-olah ini merupakan perkara yang amat sangat ringan dan enteng. Padahal Nabi SAW mengatakan yang meninggalkan salatul asr ibarat dia telah meninggalkan atau ditinggal keluarga maupun hartanya. Maka jagalah salatul asr sebagaimana Anda menjaga harta, keluarga, dan anak-anakmu. Ini pentingnya salatul asr. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mulianya waktu asar ini, waktu yajtami'u fiha al-malaikah. Karena di waktu tersebut merupakan tempat dan masa di mana berkumpulnya para malaikat. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada yang turun di pagi hari dan ada yang naik ke langit. Kapan waktu mereka berpindah? Yaitu di waktu asar. Sehingga para malaikat itu mereka diberikan tugas. Dan tugas tersebut dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para malaikatnya. Ada yang turun dan ada yang naik. Dan waktu di saat mereka berkumpul untuk naik dan untuk turun, yaitu di waktu asar. Ketika di waktu asar mereka naik, karena dari pagi mereka di muka bumi, dan yang di langit turun di waktu asar, supaya tinggal bersama umat manusia di malam hari. Terus seperti itu. Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun billail wa malaikatun binnahar. Silih berganti kepada kalian malaikat di malam hari dan malaikat di siang wa salatil. Kemudian mereka semuanya berkumpul para malaikat di waktu salatul fajr dan di waktu salatul asr. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya malaikat tempat dan waktu bergantinya kapan? Di waktu salatul asr. Karena lima keutamaan ini dan kedudukan waktu dan salatul asr, sampai Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya, wal asr, demi waktu salatul asr. Ini perkara yang kedua atau makna yang kedua. Kemudian makna yang terakhir dari al-asr, kata para ulama, bimakna ad-dahr. Arti dari kata al-asr maksudnya semua masa. Tidak hanya salatul asr, dan juga tidak hanya di masanya Nabi Muhammad SAW saja. akan tetapi jami'ul usur, sepanjang masa, sepanjang zaman, sepanjang waktu. Yang mana masa di sini, zaman di sini, waktu di sini adalah mahallul hawadith, tempat kejadian, baik kejadian tersebut jelek, kejadian yang buruk, kejadian yang penuh dengan musibah, bala, ataupun kejadian-kejadian yang baik, yang bagus, mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah wal asr, maksudnya demi semua masa. Nah, dan tiga-tiga dari makna tersebut mungkin. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masanya Nabi Muhammad, bersumpah dengan salatul asr, dan bersumpah dengan seluruh masa. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di atas kerugian. Innal insan, sesungguhnya manusia, al insan di sana alif lam lil jins. Alif lam al insan ini menunjukkan jami'ul ins. Maksudnya semua umat manusia, mereka berada di atas kerugian. Semua umat manusia, mereka berada di atas kebinasaan. Kecuali orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka seperti para anbiya, dan orang-orang yang mereka memiliki sifat empat yang akan disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ayat berikut. Semua umat manusia berada di atas kerugian, berada di atas kebinasaan, kecuali para anbiya dan kecuali orang-orang yang memiliki empat sifat. Apa empat sifat tersebut? Yang pertama, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa di sini? Yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan rububiyahnya. Beriman dengan uluhiyahnya. Beriman dengan asma dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nama-namanya yang bagus. Kemudian beriman kepada para malaikat. Beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada hari akhir. Ini sifat yang pertama. Orang-orang yang tidak akan berada di atas kerugian, yaitu mereka yang beriman. Beriman kepada siapa yang sudah kita sebutkan di atas? Beriman kepada Allah, rasulnya, malaikatnya, kitab-kitabnya. Beriman kepada hari akhir. Dan ayat ini masuk di dalamnya permasalahan yang pertama. Dan ayat ini merupakan dalil akan permasalahan yang wajib untuk diketahui bagi setiap muslim. Yang pertama, yaitu al-ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Ini dalilnya yang pertama. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua bagi orang-orang yang tidak akan merasakan kesengsaraan dan kebinasaan dan kerugian, wa amilu salihat, dan orang-orang yang senantiasa beramal saleh. Dan ayat ini merupakan dalil atas permasalahan yang kedua yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah mengetahui ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa dinil Islam bil adillah, yang kedua, beramal. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan wa amilu salihat, orang-orang yang berada di atas kebahagiaan, yaitu mereka yang senantiasa menjalankan amal saleh. Ini dalil yang kedua dari perkataannya Syekh yang mengambil dari surat Al-Asr. Nah, wa amilu salihah, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Apa itu amal soleh? Apa sih artinya amal soleh? yang dimaksud amal saleh adalah kullu qaulin wa fi'lin yuqarribu ila Allah. Apa itu amal saleh? Yaitu setiap perkataan dan setiap perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik perkataan seperti berzikir, membaca Al-Qur'an, ataupun perbuatan seperti salat, puasa, haji, mengeluarkan zakat. Mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat, al-ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang dimaksud dengan amal saleh. Perkataan dan perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan amalan perbuatan tersebut dicintai di sisinya dan dikerjakan dengan penuh ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya dan berusaha untuk mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam dan ini adalah amal saleh. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, umat manusia yang terbebas dari kerugian, kebinasaan dan kehancuran, wa tawasau bil haq, yaitu umat manusia yang selalu dengan kebenaran. Dan tentunya kebenaran ini yu'raf, akan diketahui dari mana? Dari Al-Quran, Al-Kitab. Kemudian dari ijma' ussalaf. Ketika Al-Quran menyatakan ini al-haq, maka itu al-haq. Ketika As-Sunnah mengatakan al-haq, maka itu al-haq. Ketika ijma'ul ulama mengatakan itu al-haq, adalah al-haq. Dan al-haq itu bukan sesuai dengan ide maupun akal umat manusia, tidak. Kebenaran itu diukur dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma'u salafi hadhil ummah. Dan ayat yang ketiga ini, atau ayat ini, merupakan dalil diperintahkannya kita untuk berdakwah. Ini permasalahan yang ketiga yang wajib untuk kita ketahui. Katanya Syekh, wa da'watu ilaih. Ini ayatnya. Kemudian yang keempat, yang tidak akan berada di atas kesengsaraan dan kerugian, wa tawasau bisabr, dan mereka yang senantiasa berwasiat di atas kesabaran. Dan ini atas permasalahan yang keempat, wasabru alal adhafi, yaitu bersabar atas gangguan-gangguan di dalam dakwah. Ini surat dipergunakan oleh Syekh untuk menyebutkan dalil dari empat permasalahan yang beliau sebutkan. Dan empat ini merupakan maratib jihadun nafs. Martab dari berjihad melawan diri sendiri. Empat martabat ini merupakan jihad melawan diri sendiri sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dan kita akhiri dengan perkataan Ibnul Qayyim. Allah jihadun nafs arba'atu maratib. Jihadun nafs arba'u maratib. Berjihad melawan diri kita itu ada empat martabat, ada empat level, ada empat tahapan. Yang pertama kata beliau, an yujahiduha ala ta'allumil huda. Berjihad untuk belajar kebaikan. Belajar kebaikan, mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah. Ini jihad ya ikhwan. Butuh kesabaran. Butuh istiqamah. Kesengsaraan. Katanya Ibnu Qayyim, an yujahiduha ala ta'allumil huda, berjihad untuk mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan inilah kemudian yang kedua, level yang kedua, jihad yang kedua, an yujahiduha ala al-amalu bihi ba'da ilmi, yaitu berjihad untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Ini juga merupakan jihad. Sehingga beramal dengan ilmu ini merupakan jihad fi sabilillah. Ini yang kedua. Kemudian martabat yang ketiga, level yang ketiga, an yujahiduha ala da'wati ilaih wa ta'limihi man la, ya'lamuhu man la ya'lamuhu, yaitu berjihad untuk berdakwah kepadanya, berdakwah kepada ilmu, berdakwah untuk mengamalkan ilmu dan mengajarkan kepada umat manusia yang jahil, yang tidak memiliki ilmu. Ini juga merupakan jihad. Kemudian yang terakhir, wa an yujahiduha ala sabri ala masyaqqati ad-da'wah, kata Ibnu Qayyim, dan berjihad untuk bersabar di dalam menghadapi kesulitan, di dalam berdakwah, di dalam menghadapi beban, di dalam menegakkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dakwah ini pun juga jihad fi sabilillah. Bersabar di dalam menghadapi gangguan umat manusia. Ini merupakan jihad. Nah, kalau empat martabat ini komplit, terpenuhi, maka ini merupakan tanda-tanda rabbaniyin, orang-orang yang diberi gelar sebagai rabbani. Sehingga ini al-alim rabbani tidak disebut sebagai al-alim rabbani kecuali orang tersebut alima wa amila wa 'allama. Dia memiliki ilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmu tersebut kepada umat manusia. Ini tahapan jihad bagi diri kita sendiri. Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang pertama ilmu dan belajar adalah jihad. Yang kedua, mengamalkan ilmu tersebut dan amalan adalah jihad. Kemudian yang ketiga, berdakwah kepada ilmu tersebut dan berdakwah adalah jihad. Kemudian yang keempat, bersabar di dalam gangguan di dalam dakwah kita, dan itu merupakan jihadun fi sabilillah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu yang lain di dalam melanjutkan faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Sulaiman An-Najdi alaihi rahmatullah. Ila huna walhamdulillah.